إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين عزكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى telah memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali, melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang insyaAllah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis seputar masalah tawadhu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kemudahan, rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Hala bidina asakumullah. Kita mulai dari hadis yang ke 610. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lau tu'aitu ila qura'in au dira' lajab. Seandainya aku diundang untuk makan kaki kambing atau lengan kambing, niscaya aku akan memenuhi undangan itu. Lajab. Walau uhdiya ilayya dira au qura la qabiltu. Seandainya aku diberi hadiah lengan atau kaki kambing, aku akan menerimanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat dari dua sisi. Yang pertama, beliau berkenan untuk memenuhi undangan sekalipun jamuannya sederhana, Biasanya kalau udah makan-makan, tanya, menunya apa? Menunya kalau istimewa, maka disempat-sempatkan hadir, ya kan? Tapi kalau ditanya, menunya apa? Jawab, tahu tempe. Langsung dia pikir-pikir untuk datang, ya. Nabi tidak. Ketika ada kesempatan, walaupun diundang untuk makan dengan menu yang sederhana, beliau tetap mendatanginya. Ini bentuk ketawaduan beliau. Tidak pandang bulu siapa yang mengundang dan menunya. Di sini diungkapkan dengan lengan dan kaki kambing. Di bagian-bagian kambing yang secara kualitas itu di bawah, ya, daripada daging intinya, itu menunjukkan menunya sederhana. Sisi yang kedua, ketawaduan Nabi SAW. Beliau mau menerima hadiah, sekalipun hadiah itu jumlah atau barangnya sederhana. Baik. Biasanya orang kalau dapat hadiah yang mewah, enggak nolak, ya kan? Tapi kalau hadiahnya itu murahan atau sederhana, biasanya dia bilang, enggak usah, gitu ya. Nah, tapi tidak. Beliau senantiasa menerima hadiah tanpa pandang bulu siapa yang memberi hadiah dan jenis hadiahnya. Yang penting halal. Barakallahu. Itu bentuk ketawaduan. Nah, jadi di sini ada contoh tawadu. Yang pertama ialah menghadiri undangan sekalipun menunya sederhana. Walaupun yang mengundang adalah orang-orang yang bukan kaya raya. Nah, contoh yang kedua tawadhu ialah mau menerima hadiah. Sekalipun hadiahnya itu tidak mewah, tidak mahal. Sekalipun yang memberi hadiah itu adalah orang-orang yang bukan orang kaya atau terpandang. Nah, ini bentuk tawadhu. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lain. Bahwa Nabi SAW itu menerima hadiah, tapi tidak menerima zakat dan sedekah. Harus dibedakan. Kalau zakat, wajiban terhadap harta-harta tertentu. Kalau sedekah ialah pemberian yang diniati untuk mendapatkan pahala dan ibadah. Adapun kalau hadiah, walaupun niatnya dapat pahala, tapi diberikan kepada orang-orang yang kita suka. Nah, sedekah kan fuqor wal masakin. Kalau hadiah tidak hanya kepada fuqor wal masakin, tapi kepada orang yang kita sukai. Ya, walaupun dia kaya. Nah, untuk yang zakat dan sedekah, Nabi dan keluarganya tak boleh menerima. Tapi kalau hadiah, beliau boleh menerimanya. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Disunahkan untuk menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut. Sebagaimana dalam banyak riwayat bahwa Nabi SAW telah bersabda bahwa hendaknya kalian saling memberi hadiah agar tertanam saling sayang di antara kalian. Tahadu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka akan tertanam rasa cinta dan sayang di antara kalian. Apalagi kalau antara suami istri, antara orang tua dan anak, atau sebaliknya, atau sesama keluarga, maka lebih afdol. Taib barakafikum. Hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Anas ibn Malik, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau pernah bercerita. Kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adba'u la tusbaku aw la taqadu tusbak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki unta yang bernama al-adba'. Al-adba' ini enggak pernah bisa dikalahkan, atau hampir enggak pernah dikalahkan dalam masalah pacuan. Jadi selalu menang ya kalau balapan begitu. Faja'a Rabiyun ala qu'udil lahu fasabaqaha. Maka datanglah seorang Arab Badui yang berada di atas punggung ontanya yang masih muda, yang sebetulnya tidak layak untuk dinaiki ya, masih muda. Tapi ternyata dia dengan kemampuannya mampu menyalip untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasaqqa dalika 'alal muslimin hatta afah. Tindakan orang Arab Badui tadi membuat berat di hati kaum muslimin ya. Ada sesuatu yang enggak disukai. Orang ini kurang adab. Untanya Rasulullah salib pakai unta muda lagi, ya, yang sebetulnya enggak layak dinaiki. Sengaja dilakukan oleh si Arab Badui tadi untuk menunjukkan ketangkasannya, untuk membanggakan diri bahwa dia mampu menyalip untanya Rasul. Sehingga para sahabat merasa berat menerima kenyataan itu, tersinggung dengan adabnya orang Arab Badui. Sampai Nabi mengetahui, tahu kondisi seperti itu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, haqqun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang membanggakan sesuatu dari dunia, pasti Allah akan menjatuhkan martabat orang itu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, kita bisa mengambil faedah bahwa termasuk tawadhu ialah tidak membalas ya, kesombongan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Seperti Rasul, untanya yang memang jago balapan, ya, ternyata dikalahkan sama unta mudanya orang Arab Badui, yang ia lakukan dengan penuh kesombongan. Maka Rasul tidak kemudian membalasnya, ya, nah, atau menantangnya untuk diulang atau gimana, ya. Beliau tidak membalas. Ini bentuk tawadu'an seseorang. Walaupun Rasulullah tahu, para sahabat tidak terima dengan tindakan si Badui tadi, tapi Rasul tidak membalasnya. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dalam hadis ini, bahwa seorang yang menyombongkan dirinya dalam urusan-urusan dunia, pasti Allah akan membalas merendahkan harkat dan martabat orang tadi, cepat atau lambat. Ini merupakan sindiran untuk si Arab Badui tadi. Dia menyombongkan untanya, meremehkan untanya Nabi. Masalah dunia kan. Cepat atau lambat, maka si Badui tadi itu akan apa ini? Dijatuhkan harkat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sekali-kali kita membanggakan dunia yang kita miliki dan meremehkan dunia yang orang lain miliki, yang lebih rendah daripada yang kita miliki. Membanggakan mobilnya, meremehkan mobilnya orang. Membanggakan rumahnya, meremehkan rumahnya orang. Membanggakan hartanya, meremehkan hartanya orang. Dan yang lain-lain. Membanggakan kekuatan fisiknya, meremehkan kekuatan fisik orang lain. Semuanya itu adalah perkara-perkara dunia yang harusnya enggak boleh dibangga-banggakan. Dan barang siapa yang membanggakannya di hadapan orang lain, maka pasti Allah akan menjatuhkan harkat dan martabat orang itu cepat atau lambat. Banyak bentuk kejatuhan. Mungkin beberapa tahun ke depan terbalik. Yang dulunya dia menyombongkan kekayaannya, bangkrut. Yang dulu diremehkan, jadi kaya. Ketemu. Nah. Yang menyebabkan orang itu kemudian apa ini? Dijatuhkan oleh ulahnya sendiri. Nah. Oh, kamu dulu yang kaya itu ya? Oh iya. Kasihan, kamu kok jadi miskin ya? Nih, saya bantu. Maaf sedikit, tapi ngasihnya banyak. Nah, ya, dia kan malu. Dulu dia meremehkan, jatuhkan harkat dan martabat orang yang tak punya tadi, tak mau bantu, tapi ternyata sekarang dia dipermalukan oleh dirinya sendiri. Jatuh miskin, bangkrut, yang dulu miskin kaya, ketemu. Nah, gak dibalas, dapat dibantu. Ini modal gratis 100 juta untuk kamu, ya. Nah, gak usah dikembalikan. Mau ditolak, rezeki noplok. Mau diterima, dia harus menanggung apa ini? Rasa malu. Artinya malu-malu menerimanya. Barakallahu'alaikum, ya. Nah, paling tidak dia sudah apa ini? Jatuh di bawahnya, ya, dia dapat. Tapi macam sekali-kali menyombongkan apa ini? Saya antar. Tapi selanjutnya bab yang ke-72. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab tahrimil kibri wal ijab. Bab haramnya sombong dan membanggakan diri. Kalau tawadhu itu menerima kebenaran dan tidak meremehkan orang lain serta tidak membanggakan diri sendiri. Kalau al-kibar menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau ujub atau ijab dan itu bagian dari kesombongan, membanggakan apa yang ada pada dirinya dan meremehkan orang lain. Ini hukumnya haram, hukum termasuk dosa besar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat Al-Qur'an tentang masalah ini. Yang pertama, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, tilqad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas ayat 83. Negeri akhirat yakni surga dan kenikmatannya kami jadikan untuk orang-orang yang tidak sombong di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan. Dan akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jelas berarti ya. Orang sombong di akhirat nanti tidak dapat kemuliaan, tidak dapat kehormatan. Mereka mendapat kehinaan. Barakallahu fikum. ayat yang kedua. Wa qala ta'ala wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Surah Al-Isra ayat 37. Jelas. Larangan keras untuk sombong. Nah, jalan saja enggak boleh dengan penuh kesombongan. Kita enggak jalan yang sombong itu. Jalannya yang dibuat-buat sengaja meremehkan orang-orang yang dilewati. Masalah jalan saja sudah enggak boleh disertai dengan kesombongan, apalagi yang lainnya. Tambah enggak boleh lagi. Barakallahu. Ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman ayat 18. Janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Jangan pula engkau berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wa makna tusya'ir haddaka linnas aitu miluhu wa tu'ridu bihi 'alinnas takabburan 'alaihim wal marah at-tabakhtur. Makna tusya'ir haddaka linnas artinya memalingkan muka dari manusia karena sombong. Sementara al-marah itu kesombongan. Nah, di sini Surah Luqman merupakan nasihat seorang bapak kepada putranya. Luqman al-Hakim menasihati putranya untuk tidak berbuat kesombongan. Di antara bentuk sombong itu, kalau ketemu orang memalingkan mukanya. Nah, gitu ya. Pipinya dipalingkan. Tidak disapa. Biasa kan? Ini orang yang sombong. Itu ya. Mukanya dipalingkan. Bentuk kesombongan. Termasuk ketika jalan. Tidak boleh dengan gaya dan sombong. Normal saja. Ada yang gaya jalannya memang sengaja untuk meremehkan orang yang dilewati. Enggak boleh. Sungguh Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berarti termasuk dosa besar. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaum Nabi Musa. Kemudian dia berbuat zalim kepada mereka. Fa'atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Dan kami beri Qarun harta kekayaan yang banyak, yang kunci-kunci gudangnya hanya bisa diangkut oleh 10 lebih ya orang-orang yang kuat. Nah, ada yang mengatakan 3-70 orang itu namanya al-usbah. Berarti kunci-kunci gudang kekayaannya itu hanya bisa diangkut oleh 3-70 orang laki-laki yang kuat-kuat. Saking banyaknya kuncinya, juga mungkin saking besarnya kuncinya ya. Nah, jadi besar dan banyak sampai kuncinya saja hanya bisa diangkut oleh 3-70 laki-laki dewasa yang kuat, menunjukkan gudang-gudang hartanya sangat banyak. Id qala lahu qaum la tafrah. Saat itu kaumnya menegur Qarun. Hei Qarun, kamu jangan gaya, jangan berbangga diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang membanggakan dirinya. Ila qawli sampai firman Allah Ta'ala, fakhasafna bihi wa bidarihil ardo. Maka kami tenggelamkan Fir'aun berikut rumahnya ke dasar bumi. Surah Al-Qasas ayat 76-81. Ini merupakan contoh nyata orang yang sombong dan membanggakan diri. Qur'an itu menurut beberapa riwayat dalam tafsir itu asalnya gak punya apa-apa. Kemudian biasa hadir di majelis taklimnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi setelah dapat tawaran bisnis, kemudian dia mulai fokus dengan bisnisnya, maka Allah jadikan bisnisnya berkembang pesat. Maka dia mulai meninggalkan majelis taklimnya Nabi Musa alaihissalam. Karena sibuk dengan bisnisnya. Semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin kaya, macam-macam. Qarun kemudian dapat teguran dari kaumnya, yaitu yang biasa bergaul dengannya. La tafarru. Qarun, kamu jangan berbangga diri. Ya, jangan sombong. Kembali ke caranya. Tapi Qarun mengatakan, ini semuanya adalah karena ilmu yang aku miliki dalam masalah bisnis. Sehingga aku dapat kaya. Ya. Tidak ada kaitannya dengan Allah SWT. Nah. Diajak kembali ke jalan yang benar, malah sombong. Babagho alaihim. Orang mendolimi kaumnya. Maka dia pun membanggakan kekayaannya. Dipamerkan. Kekayaannya kemudian dikeluarkan semua. Kemudian diarak oleh pegawai-pegawainya. Dipertontonkan. Supaya masyarakat tahu betapa kayanya si Qarun, ya. Nah, sebagian orang-orang yang enggak paham ilmu agama, mereka silau dengan apa ini kekayaannya si Qarun itu, ya. Nah, mereka berharap bisa mendapat kekayaan seperti itu. Wah, enak sekali Qarun, ya. Katanya banyak, bisa beli ini beli itu, bisa sepuasnya. Tapi mereka yang berilmu mengatakan bahwasanya apa yang ada di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala lebih baik hanya tipuan saja. Maka dalam suatu kesempatan ketika Qarun berada di rumahnya, berikut hartanya di gudang-gudangnya itu, Allah kemudian menenggelamkan Qarun berikut rumah dan gudang hartanya ke dasar bumi. Yang mana nanti di hari kiamat, harta-harta Qarun itu akan menjadi bahan bakar yang semakin memanaskan api nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, begitulah. Ya, asalnya enggak sombong. Asalnya enggak membanggakan diri. Kenapa? Enggak ada yang disombongkan. Tidak ada yang dibanggakan. Tapi ketika sudah jadi kaya, nah, orang kaya itu sedikit yang bisa bersyukur. Lalai, lupa dengan keadaannya dulu. Ketika kaya sudah, dia pun lalai, lupa. Ya. Sombongnya muncul. Membanggakan dirinya muncul, meremehkan orang lain muncul, dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini sangat berbahaya. Walaupun tidak seperti Qarun ditenggelamkan ke dasar bumi, tetapi hal itu sangat berbahaya. Nanti harta-hartanya itu akan menjadi bahan bakar neraka baginya. Naudzubillah min dzalik. Ini beberapa ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun hadis, maka kita baca mulai dari hadis yang ke-612. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin." Tidak akan bisa langsung masuk surga orang yang di hatinya masih ada seperat biji sawi kesombongan. Faqala rajul, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanatan." Ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang suka pakai baju bagus, suka pakai sandal bagus, apakah ini bentuk kesombongan?" Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Batarul haq daf'uhu wa raddu ala qa'ilih wa ghamtun nas ihtiqaru. Batarul haq artinya menolak kebenaran dan mengembalikan kebenaran itu kepada yang menyampaikan. Ghamtun nas artinya ihtiqaru, meremehkan. Dalam hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, jelas. Ya. Seberat biji sawi saja kesombongan menjadi sebab orang terhalang masuk surga. Bagaimana kan kesombongannya itu? Satu butir telur besarnya. Bagaimana kalau besarnya itu satu kepala? Bagaimana kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan kesombongan? Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk sebesar naudzubillah min dzalik. Dan yang dimaksud sombong itu ialah menolak al-haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Membanggakan diri, meremehkan orang lain. Adapun kalau seorang yang ingin bajunya bagus, pakai sandal bagus, jam tangannya bagus, kacamatanya bagus, penampilan yang bagus, tanpa ada niat meremehkan orang lain, tanpa ada tujuan untuk menjatuhkan orang lain, semata-mata menjaga penampilan agar tetap bagus indah, maka ini tidak termasuk kesombongan. Maka ini termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya ya nah. Jangan memaksakan diri. Kalau enggak punya jam tangan, jangan utang untuk beli jam tangan. Ya, begitu. Kalau punya kemudian menampilkan compang-camping, dia punya baju bagus, tapi yang dipakai yang compang-camping, yang sobek-sobek untuk menampakkan kesuhutan, ini malah enggak boleh. Ya. Namanya tazahud, pura-pura zuhud. Begitu. Tapi kalau memang pakai ya cuma itu, ya gimana lagi, ya? Nah, dia enggak pura-pura memang asli. Gak punya, ya. Nah kalau dia punya yang bagus, pakai yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Cakap penampilan, ya. Nah, itu sunnah. Dan ini sering dilakukan oleh sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Juga para ulama-ulama Ahlussunnah, mereka selalu memperhatikan penampilan, ya. Nah, apalagi ketika hadir di majelis-majelis ilmu, Jumatan dan yang lainnya, ya, ketemu yang lain, menampakkan keindahan, bukan kesombongan, ya. Lu bagus, sombong sekali kamu, lu. Salah mas, itu gak sombong, ya. Innallaha jamil, ibu jamal. Pada orang yang compang-camping kemudian dinasihati, menolak, ini sombong. Punya orang miskin tapi kuat, meremehkan temannya yang kurus, ya kamu itu gepeng, ya. Kempeng, nah, tak sikut, mampus. Ini sombong walaupun dia miskin, ya. Nah, barakallahu fiikum, ini ya penting. Hadis berikutnya. Yang ke-613, wa an Salamah ibni al-Aqwa radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Salamah ibnu al-Aqwa, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimali. Ada seorang laki-laki makan dengan tangan kiri di sebelahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah menasihati, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, aku enggak biasa. Qala la astata, kamu enggak mampu. Ma mana'u ilal kibar, sungguh dia menolak disebabkan karena sombong. Qala fama rafa'aha ila fi, setelah Rasulullah bersabda seperti itu, laki-laki tadi enggak mampu mengangkat makanannya ke mulutnya. Nah, rawahu Muslim, hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan dalil bahwa termasuk bentuk sikap yang sombong makan dengan tangan kiri untuk gaya-gayaan. Tangan kanannya masih ada, masih berfungsi, tapi sengaja makan pakai tangan kiri. Bentuk kesombongan, bentuk gaya yang sekarang lagi viral ya di mana-mana ya. Nah, seolah-olah ini gaya internasional ya. Nah, sombong. Yang kedua, sisi kesombongannya ya, dinasihati untuk makan tangan kanan, dia bilang gak biasa, padahal dia bisa, karena saya menolak asom. Nah, yang ketiga di sini ada mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ditegur tadi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kirinya yang dipakai untuk makan enggak bisa diangkat. Ya, sehingga makanannya enggak bisa sampai ke mulutnya. Nah, itu ya. Coba kalau semuanya mengalami semacam itu, enggak akan ada yang berani makan pakai tangan kiri ya. Nah, barakallahu. Hey, pakai tangan kanan. Ah, dah model kuno, nah, gitu. Terus tak bisa angkat. Tapi lain kita, lain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma memberi nasihat, tangan saja, ya. Pakai tangan yang baik, tangan kanan, ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-614. Wa an Harithah bin Wahb radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Harithah ibnu Wahab, semoga Allah Taala meridhoinya, beliau berkata, sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakul, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kalian aku tunjukkan penduduk neraka. Kullu utullin jawadin mustakbir, tafakkur alaih, taqaddama syarhu fi babi du'afatil muslimin. Penghuni neraka itu dirinya ialah orangnya sombong, membanggakan diri, utullin jawad, keras, mustakbir, sombong. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari Muslim, dan telah lewat penjelasannya dalam bab kaum muslimin yang lemah. Nah, taib. Berarti dalam hadis ini terdapat dalil larangan sombong, ya, karena termasuk ciri khas penduduk neraka. Ciri-ciri ahli nar adalah orangnya sombong, orangnya membanggakan diri, orangnya keras kepala. Barakallahu. Hadis yang ke-615. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihtajjal al-jannah wan nar, surga dan neraka tengkar. Faqalatin nar, neraka bilang, fiyal jabbarun wal mutakabbirun, yang menempati tempatku adalah orang-orang yang keras kepala dan sombong. Waqalatil jannah fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum. Surga berkata, kalau di tempatku diisi oleh manusia yang lemah-lemah dan yang miskin. Faqadallahu bainahuma, maka Allah pun memutuskan perselisihan surga dan neraka tadi. Innakil jannah rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, engkau adalah tempat rahmatku. Aku memberi rahmat denganmu orang-orang yang aku kehendaki. Wa innakin nar adzabi wa adzibu biki man asya. Dan engkau wahai neraka adalah tempat adabku. Aku mengadab denganmu orang yang aku kehendaki. Wali kilaikuma alayya min'uha. Masing-masing dari kalian akan aku penuhi penghuninya. Rawah Muslim. Hadisin diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas ya. Keras kepala, sombong, nah ini ciri-ciri ahlun nar. Yang lemah, yang miskin, tawadhu, yang baik, ciri-ciri ahlun jannah. Sehingga kita harus waspada. Jangan sampai kita menjadi ahli nahar. Na'udzubillah min dzalik. Hadis berikutnya yang ke-616. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Tafakun alaih. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat orang yang sengaja mengulurkan sarungnya sampai menutupi mata kaki karena sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Barakofik. Dalam hadis ini ikhwan abudina asakumullah terdapat faedah bahwa mengulurkan sarung, sirwal, selana, jubah sampai menutupi mata kaki, ya, maka ini termasuk perbuatan kesombongan. Nah, jadi paling enggak di atas mata kaki, ya, walaupun sedikit. Sunnahnya ya setengah betis. Tapi kalau masih di atas mata kaki sedikit, apa salah? Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau menutup mata kaki karena sombong atau gaya gitu ya, haram. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak ada niatan sombong, nggak ada niat gaya, hukumnya makruh. Ini sebagian ulama ada yang berpendapat demikian. Al-muhim, nggak ada yang mengatakan lebih baik ditutup mata kakinya. Yang lebih aman, barakalakum, di atas mata kaki. Dan yang lebih afdol, ila nisfi saq, sampai setengah petis. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat membanggakan diri. Dan semoga Allah ta'ala menjadi termasuk ahli jannah dan menjaga kita semuanya dan keluarga kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.